50 languages. 71. 71. Mau sesuatu. Apa yang kalian mau? Kalian mau bermain sepak bola? Kalian mau menjenguk teman-teman? Mau. Saya tidak mau datang terlambat. Saya tidak mau ke sana. Saya mau pulang ke rumah. Saya mau tinggal di rumah. Saya mau sendirian. Maukah kamu tinggal di sini? Maukah kamu makan di sini? Maukah kamu tidur di sini? Maukah Anda berangkat besok? Maukah Anda tinggal sampai besok? Apakah Anda ingin membayar tagihan besok? Maukah kalian ke disko? Maukah kalian ke bioskop? Maukah kalian ke kafetaria?